Thank you. Tare, luar biasa sekali semua. Kembali semua Dewan Dangdut memberikan standing ovation untuk Rara. Rara lagi-lagi mendapatkan standing ovation dari semua Dewan Dangdut sama seperti semalam. Ya, sahabat kita pun berbondong-bondong lari ke sini. Sahabat kita keren ya. Bergetar. Ya. Berarti kan darinya dia nyanyinya pakai perasaan. Hati. Rara, kamu pakai komplit. Ya. Paket komplitnya apa aja? Aduh, cantik. Kata cantik. Oh. Terus suaranya bagus. Bagus. Terus. Lagu ngerok disikat. Disikat. Lagu ngerok disikat. Nada tinggi-tingginya juga semua disikat. Dua malam berturut-turut mendapatkan standing ovation dari semua Dewan Dangdut ya. Waduh, sahabat ini. Sahabat kita kasih lagu dulu buat dia. Oh, ayo. Ayo. Sahabat duta. Teman-temannya dukung Rara ya. Harus. Saya mau nanya, emang Rara pantas kalau didukung gitu? Iya, pantas banget. Cuma aneh pertanyaannya. Okay. Soima, lanjutkan Soima. Oh iya? Yeah. Iya. Yeah. Maju Soima. Oke. Okay. Yeah. Iya. Wah kayak habis. Sahabat Tinta, terima kasih. Terima kasih. Apalagi sih? Hey. Sensi banget Gotik. Sama gue lu. Kenapa yuk? Ya enggak kan kita di sini sama-sama kawin tapi kan sama-sama kawin. Sama-sama kawin. Sama-sama gagal kawin tapi kan gue lebih sukses dari lu di sono aja. Oh, sono. Enggak.